إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita الملخص فقهي ringkasan fikih di Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dan kita masih dalam pembahasan tentang kewajiban puasa Ramadan dan juga waktu-waktunya, dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas yang diantaranya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ويبتدي وجوب الصوم يومين بطلوع الفجر الثاني وهو بياض المعترض في الأفق وينتهي بغروب الشمس. يعني dimulainya berpuasa yaitu ketika terbit fajar yang kedua, fajar tsani, ini fajar shadiq, wa huwa al-bayad al-mu'tarib fil ufuq, yaitu putih yang memanjang di ufuk timur. Wa yantahi, dan berakhir berpuasa, bi ghurubi asy-syams, dengan terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fal'ana bashiruhunna وابدغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن, maka sekarang campurilah mereka, yakni الزوجات, istri kalian, yakni ketika matahari itu sudah terbenam, maka diperbolehkan seseorang untuk mencampuri istrinya untuk berhubungan badan dengan istrinya. Sedangkan ketika masih dalam keadaan berpuasa, fahadha ma yajuz fahuwa muharram, sedangkan pada malam harinya fahuwa jais. Sebagaimana dalam ayat ini surat Al-Baqarah di awal sebutkan, wahillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam hari pada bulan Ramadan rafath. Rafath itu hubungan badan dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dan ketika matahari sudah terbenam, fal'ana bashiruhunna, maka campurilah mereka, boleh. Sedangkan masih dalam keadaan berpuasa, yaitu waktunya ketika terbit fajar yang kedua sampai terbenam matahari bahagama yajus. Tidak boleh seseorang berhubungan dengan istrinya. Dan makna yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yaitu ayyattadhiha bayadun nahar min sawadil lail. Yani jelasnya putih pada siang hari, yakni putih pada siang hari yang bisa dibedakan dengan gelapnya malam. Wa qala hafizahullahu ta'ala yabda'u wujubu shaum syahr ramadhan idza 'ulima dukhuluh, dan dimulainya kewajiban puasa Ramadan apabila diketahui telah masuk bulan Ramadan. Walil ilmi bidukhuli salasatu turukin, dan cara mengetahui bahwa telah masuk bulan Ramadan dengan tiga cara. Yang pertama dikatakan at-tariqatul ula, yang pertama yaitu ru'yatul hilal, terlihat hilal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang di antara kalian telah melihat di negeri tempat kalian itu bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal. Faman ra'al hilal binafsihi wajaba alaihi shaum. Barang siapa yang melihat hilal dengan sendiri, walaupun satu orang, wajaba alaihi as-shaum, maka wajib untuk baginya untuk berpuasa. Ini tariqah yang pertama di dalam mengetahui telah masuk bulan Ramadan, yaitu dengan ru'yah al-hilal, dengan dalil Al-Quran wa sunnah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashum." Dalam hadis Nabi SAW, "Shumu li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihatnya hilal. Dan di sana terdapat dalam hadis yang lain, hadis bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. "Wa idza ra'aitumuhu faftiru." Apabila kalian melihat hilal, berbukalah. Ini hilal Syawal. "Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah." Apabila mendung, faqdurulah. Faqdurullah yaitu disempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Nah, dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa diketahui telah masuk bulan Ramadan dengan ru'yah hilal. Nah, baik masuknya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal, akhir dari bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri dilihat juga dengan ru'yah hilal. Nah, dan ini merupakan dalil bantahan terhadap mereka yang mengatakan, yang menggunakan ilmu hisab. Mereka yang mempergunakan ilmu hisab itu tidak ada dalilnya sama sekali, bahkan menyelisihi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru." Nabi memerintahkan untuk ketika akan memasuki bulan Ramadan dengan ru'yah hilal, sehingga mereka yang memakai hisab, laisa alaihimud dalil, mereka tidak mempunyai dalil, bahkan menyelisihi Al-Quran wa sunnah. Naam. Bahkan mereka telah mendapatkan hitungannya tahun yang akan datang. Tahun ini misalkan Ramadan tahun datang mereka sudah punya tanggalnya. Tanggal ini puasa Ramadan. 2 tahun kemudian juga sudah ada. Kenapa? Karena tarikhnya hisab. Dan pemerintah kita alhamdulillah mereka menggunakan ru'yah hilal di beberapa tempat dengan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Shumu li ru'yatihi waftiru bi ru'yatihi." Naam. "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru." Naam. Bahkan Syekh Muslim Ibnu Taimiyah rahimatullah taala alaihi menunjukkan ijma sahabat tentang ru'yahnya hilal itu dengan ru'yahnya masuknya Ramadan dengan ru'yah hilal, dengan ru'yah hilal. Wa qala hafidhahullah taala ad-dariqah ats-tsaniyah asy-syahadatu ala ru'yah. Asy-syahadah yakni kesaksian atas ru'yah atau pemberitaan tentang ru'yah. Au ikhbar anha, pemberitaan tentang ru'yah. Wa yusamu bi ru'yah adlin mukallaf. Seseorang berpuasa dengan ru'yah walaupun yang melihat 1 orang. Apabila orang tadi adlin, adlinnya itu seorang yang muslim, aqil, baligh, salim min asbabil fisq wa khawarim murua, seorang muslim dan aqil, berakal, wa baligh, sudah baligh, salim min asbabil fisq dan selamat dari sebab-sebab kefasikan. Wa khawarim murua'ah, maka orang tadi disifati dengan adl. Sebagaimana di sini disebutkan biru'yah adlin. Ini seseorang yang disifati dengan muslim, aqil, baligh, salim min asbabil fisq wa khawarim murua'ah. Adlin mukallaf. Wa yakfi ikhbaruhu bidzalik. Maka cukup ikhbarnya bidzalik. Walaupun 1 orang. Liqali Ibnu Umar, sebagaimana ucapan Ibnu Umar, "Tarun nasu hilal." Orang-orang melihat hilal. "Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu." Maka aku menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. "Fa shoma." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. "Fa amara an-nas bi siyamihi." Kemudian Nabi memerintahkan manusia untuk ikut berpuasa. Naam. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa sawa Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fil irwa. Itu tariqah yang kedua. Tariqah yang ketiga. Naam. Wa tariqah tsaniyah ikmalu iddati syahr Sya'ban 30 yawman. Yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, karena bilangan Hijriyah itu imma 29 atau 30 hari. Tidak ada kurang atau lebih dari itu. Tidak ada bilangan Hijriyah itu 28 hari. Tidak ada. Berbeda dengan Masehi ada 28 hari. Hijriyah tidak ada bilangan 28, yang ada 29 atau 30 hari. Wa dzalika hinama la yura hilal lailata ats-tsalatsin min Sya'ban ma adami wujudi ma yamna'u ru'yah min ghaimin aw qatarin aw ma'a wujudi syai'in min dzalik. Yaitu ketika ada yang menghalangi tidak terlihatnya hilal di malam 30 dari bulan Sya'ban, yaitu dari awan, mendung, au qatarin debu, au ma'a wujudi syai'in min dzalik ataupun yang lainnya. Liqalihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama asyharu 29 yawman fala tasumu hatta tara hilal wala tuftiru hatta tarahu fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, innama asyharu 29 yawman, sesungguhnya bulan itu 29 hari. Fala tasumu hatta tarau hilal, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Ini juga dalil bantahan bagi mereka yang menggunakan hisab. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Ini masuk bulan Syawal. Janganlah kalian memasuki bulan Syawal sampai kalian terlihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, apabila mendung tertutupi awan, faqduru lahu, yakni disempurnakan. Dalam riwayat yang lain, yakni faqduru lahu iddatu Sya'ban, faqduru lahu 30, yakni fa'akmilul iddata ats-tsalatsin. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Abi Hurairah, fa'akmilu iddatu Sya'ban 30, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ketika pemerintah kita di beberapa titik menetapkan ini melihat hilal, ternyata tidak terlihat. Sehingga apabila tidak terlihat, disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini besoknya tidak berpuasa, tapi berpuasanya besoknya lagi. Ini sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan faqduru lahu, atimmu syahr Sya'ban 30 yawman, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Lima sabata min hadithi Abi Hurairah, fa in ghumma 'alaikum fa'uddu 30, apabila mendung maka hitunglah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik, ini tiga dari tariqah di dalam mengetahui masuknya bulan Ramadan. Qala hafizahullahu ta'ala wa yalzamu shaumu Ramadan kullu muslim mukallaf qadir fala yajibu ala kafir wa la yasihu minhu fa in taaba fi athna'i ash-shahr shoma al-baqi wala yalzamu qada ma sabaqa hal al-kufr. Dan diwajibkan puasa Ramadan setiap muslim mukallaf. Apabila sebutkan mukallaf, yaitu akil baligh. Naam. Apabila sebutkan mukallaf, huwa akil baligh. Mukallaf al-qadir, fala yajibu ala kafir, tidak wajib terhadap orang kafir. Wala yasihu minhu, dan tidak sah puasanya ketika dalam keadaan kafir. Fa in taaba fi athna'i syahr shoma al-baqi wa la yalzamu qada'uhu ma sabaqa hal al-kufr. Yani apabila masuk Islam ketika dalam keadaan fi athna'i syahr, pertengahan bulan, shoma al-baqi, sisanya berpuasa. Wa la yalzamu qada'u ma sabaqa hal al-kufr, dan tidak diharuskan untuk mengqadha yang telah lalu dari keadaan kufur. Misalkan orang yang kafir masuk Islam di pertengahan pada bulan Ramadan, tanggal 15. Maka sisanya 15 hari lagi, 14 hari lagi atau 15 hari lagi sisa dari bulan Ramadan, dia diwajibkan untuk berpuasa. Sisanya yang sebelumnya yang masih dalam keadaan kafir tidak diwajibkan untuk mengqadanya, karena dia masih di waktu itu masih dalam keadaan kafir. Wala yajibu shaum ala shaghir wa yasihu shaum min shaghir mumayyiz wa yakunu fi haqqihi nafilah. dan tidak diwajibkan berpuasa ala saghir. Nah, kenapa? Karena mereka belum ada kewajiban. Saghir yang belum baligh. Yasihu shaum min saghir am mumayyiz. Dan sahih puasanya dari anak kecil yang mumayyiz. Wa yakunu fi haqqihi nafilah. Dan puasanya fi haqqihi saghir yang mumayyiz itu puasanya puasa sunnah. Karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Sebagaimana di awal yang kita sebutkan, diwajibkan puasa Ramadan, kullu muslim mukallaf. Mukallaf yaitu akil baligh. Sehingga anak kecil yang belum baligh maka tidak ada kewajiban. Bagi mereka yang ingin berpuasa, nah, maka diperbolehkan kalau itu tidak memberatkan kepada mereka, agar mereka nanti sudah terbiasa ketika mereka dalam keadaan sudah baligh. Nah, akan tetapi puasanya mereka bukan puasa yang wajib. Nah, puasa mereka belum puasa yang wajib sunnah. Kalau mereka misalkan mereka belum kuat, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nah, karena itu akan memberatkan baginya untuk berpuasa. Nah, sedangkan apabila dia kuat, fahada jais. Fahada jais, diperbolehkan. Wala yajibu shaum ala majnun. Tidak diwajibkan berpuasa ala majnun, gila. Walau shama hala junudihi lam yasih minhu li'adami niyyah. Kalau seandainya dia berpuasa dalam keadaan gila, lam yasih minhu, tidak sah puasanya. Li'adami niyyah, karena tidak terdapatnya niyyah. Nah, karena sebagaimana yang di awal tadi kita sebutkan, diwajibkan puasa Ramadan, kullu muslim mukallaf. Mukallaf yaitu akil. Akil keluar kepadanya majnun. Orang yang majnun, dia tidak wajibkan baginya untuk berpuasa, sholat, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Hilang akalnya. Bagaimana dia akan berpuasa sedangkan dia tidak mengetahui tentang tata cara berpuasa? Karena dalam berpuasa harus niat. Inna ma'amalu bin niat. Sedangkan orang majnun, dia tidak bisa untuk meniatkan karena sudah hilang akalnya. Allah Ta'ala alam. Taib wala yajibu saum adaan ala marid yu'jazu anhu wala ala musafir wa diyanihi hala zawali udri marid was safar. Faqala ta'ala faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Dan tidak ada kewajiban saum berpuasa untuk berpuasa ala maridin, orang yang sakit. Yu'jazu anhu, yang di mana sakitnya itu dia tidak bisa untuk berpuasa. Sedangkan kalau pegal-pegal sedikit, keselio atau lain sebagainya, dia masih bisa berpuasa. Dan marid di sini adalah marid yang yu'jazu anhu, yang memberatkan dirinya apabila berpuasa. Kalau dia berpuasa maka akan nambah sakit. Karena orang yang sakit dia membutuhkan makan dan minum yang bisa menguatkan tubuhnya. Nah, sehingga apabila memberatkan, boleh bagi dia untuk berbuka puasa. Wala ala musafir, dan juga untuk orang yang dalam keadaan safar. Nah, dalam keadaan safar diperbolehkan untuk berbuka puasa. Mana yang afdal, apakah berbuka atau berpuasa? Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan yang afdal berpuasa apabila tidak memberatkan dirinya. Ada yang mengatakan berbuka karena itu dalam merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rajih wallahu taala alam, apabila tidak memberatkan dirinya maka afdal baginya untuk berpuasa. Kalau memberatkan dirinya, maka afdal baginya untuk berbuka. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa minal bir asyam fis safar. Bukan termasuk satu kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Yaitu mereka yang memberatkan dirinya. Ucapan Nabi SAW yaitu ketika ada seseorang yang sedang dikerumunin oleh orang-orang. Dalam keadaan berpuasa, dikerumunin oleh orang-orang. Merasa kecapean orang tadi. Kemudian Nabi mengatakan, mahada, apa ini? Kemudian para sahabat mengatakan, as-saim, orang yang berpuasa ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, laisa minal bir asyam fis safar. Bukan suatu kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Sedangkan dalam keadaan dia mampu, kuat, fahuwa afdal. Karena orang yang safar itu berbeda-beda. Ada yang memakai kendaraan yang enak, sehingga tidak memberatkan dirinya. Ada yang masyaqqah, naik motor, masuk angin, muntah-muntah, pusing pala, dan sebagainya. Maka afdal bagi dia untuk berpuasa apabila dia tidak mau, afdal bagi dia untuk berbuka apabila tidak mampu untuk berpuasa. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahum. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.